fa waktu asrin min akhiri waktu dhuhri ila ghurubi jami'i kursi syamsin. Waktu sholat asar dimulai dari akhir waktu sholat duhur. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya bahwa waktu sholat duhur berakhir itu langsung masuk ke sholat asar. Jadi waktu sholat duhur dan asar ini berdampingan. Dan waktu sholat asar berakhir ila ghurubi jami'i kursi samsin, berakhir hingga seluruh bagian matahari terbenam. Jadi kursi artinya bundaran ya, bundaran matahari, bagian sisi matahari semuanya telah terbenam. Dan seperti halnya sholat duhur, sholat asar ini oleh para ulama waktunya juga dibagi-bagi, tetapi jumlah pembagiannya lebih banyak dari waktu sholat duhur, yaitu 7 waktu. Jadi kalau sholat duhur dibagi menjadi 6 waktu, sholat asar dibagi menjadi 7 waktu. 7 waktu itu yang pertama adalah waktu fadilah. Waktu fadilah ini sama seperti halnya sholat duhur, yaitu awal waktu ya. Jadi masuk awal waktu itu berarti sudah masuk waktu fadilah bagi sholat asar. Dan batasan akhir dari waktu fadilah ini sama seperti sholat duhur ya, yaitu melakukan beberapa hal, mulai dari wudhu, azan, hingga akhirnya. Kemudian yang kedua adalah waktu ikhtiar. Waktu ikhtiar ini awal masuknya sama seperti sholat duhur, yaitu sama dengan waktu fadilah. Kemudian berakhirnya hingga bayangan benda, panjangnya sama dengan benda, panjangnya 2 kali lipat ya, mohon maaf, panjangnya 2 kali lipat dari panjang benda. Jadi setelah panjang bayangan 2 kali lipat dari bendanya, maka itu waktu ikhtiar, waktunya telah habis. Kemudian yang ketiga dinamakan dengan waktu jawas. Ya, ini yang membedakan antara sholat duhur dan sholat asar, bahwa di dalam sholat asar ini waktu jawas dibagi menjadi 2, yaitu waktu jawas bila karohah dan waktu jawas bi karohah. Waktu jawas yang tanpa kemakruhan atau bila karohah ini batas waktunya hingga remang-remang ya, isfiror atau remang-remang. Remang-remang artinya langit itu sudah mendekati gelap ya, sudah tidak lagi terang, sudah mendekati gelap. Itu dinamakan dengan isfiror, yang merupakan batas akhir dari waktu jawas bila karohah, boleh tanpa ada kemakruhan. Kemudian waktu selanjutnya adalah waktu jawas bi karohah, waktu jawas beserta dengan kemakruhan. Jadi boleh tapi beserta dengan kemakruhan. Ini waktu ini berlangsung hingga waktu masih muat digunakan sholat. Jadi kalau waktunya masih muat digunakan sholat asar, itu merupakan batas waktu dari waktu jawas bi karohah. Kemudian setelah itu waktu hurmah ya. Waktu hurmah adalah waktu seperti hanya sholat duhur, waktu sholat asar, hingga mencapai batas waktu tidak muat digunakan sholat. Jadi waktunya sudah mepet hingga tidak muat digunakan sholat, itu masuk di waktu yang kelima, yaitu waktu hurmah. Kemudian yang keenam dan ketujuh, ini sama dengan waktu sholat duhur, yaitu waktu dorurah. Yang keenam waktu dorurah, waktu dorurah ialah waktu hilangnya mani, ya, hilangnya penghalang sholat. Dan waktu udhur adalah waktu sholat duhur. Jadi bagi orang yang menjamak sholat asar beserta sholat duhur, jamak takdim, itu waktu duhur dinamakan dengan waktu udri, waktu udhur. Jadi yang membedakan jumlah waktu asar dan duhur terletak di waktu jawas tadi, ya. Kalau di sholat duhur hanya ada satu waktu jawas, tapi kalau di sholat asar waktu jawas ini dibagi menjadi dua, yaitu waktu jawas bila karoha dan waktu jawas bi karoha. Dan seperti yang saya jelaskan tadi, bahwa waktu duhur dan asar ini dua waktu yang berdampingan. Dalam arti setelah selesai waktu duhur, maka otomatis langsung masuk ke waktu asar. Dan oleh para ulama, dua waktu ini tidak disyaratkan ada pemisah, ya, tidak disyaratkan ada pemisah. Jadi langsung masuk ke waktu sholat yang lain. Kemudian mengenai huruf ila, huruf ila dikata ila hurubi jami'i kursi samsin. Huruf ila ini seperti halnya penjelasan di sebelumnya, ini masuk dalam kaidah umumnya, kaidah umum makna ila, yaitu huruf setelah ila itu tidak tergolong dari sebelumnya. Jadi ila ini seperti yang sudah saya jelaskan, makna ila adalah goyah. Goyah itu batas akhir, dan bila goyah menggunakan ila maka tidak memasukkan batas akhirnya. Jadi batas akhir waktu sholat asar adalah tenggelamnya matahari, dan tenggelamnya matahari ini tidak termasuk waktu sholat asar karena menggunakan ila, ya, karena menggunakan ila. Kemudian tenggelamnya matahari yang menjadi akhir waktu sholat asar ini disyaratkan bila matahari yang tenggelam itu tidak kembali muncul. Jadi tenggelamnya matahari yang menjadi batas akhir waktu sholat asar itu jika matahari tidak kembali muncul, tidak kembali naik. Artinya kalau matahari kembali naik setelah tenggelam dan kembali naik, itu waktu sholat asar masih tersisa, belum habis, ya, belum habis. Artinya andai kata ada seseorang yang melakukan sholat asar setelah matahari tenggelam, kemudian setelah dia selesai melakukan sholat matahari kembali muncul, maka sholat yang dilakukan itu berstatus ada, ya, tidak qadha tetapi ada. Karena memang tadi bahwa matahari tenggelam itu tidak menjadi batas akhir sholat asar bila matahari kembali muncul. Dan ini hal ini, yaitu status ada tadi, ini dijadikan teka-teki oleh para ulama fikih, dijadikan ilgos. Yaitu ada seorang yang sholat asar qadha dan sholatnya dilakukan setelah terbenamnya matahari, dan ia mengetahui bahwa waktu sholat asar telah habis, akan tetapi sholatnya itu berstatus qadha. Jadi ada teka-teki demikian. Jawabannya adalah seperti yang saya jelaskan tadi, itu adalah orang yang melakukan sholat asar setelah tenggelamnya matahari, tapi setelah dia melakukan sholat asar, matahari kembali muncul. Dan bagi orang yang melakukan sholat maghrib, ya, orang yang melakukan sholat maghrib setelah matahari terbenam, dan setelah dia selesai melakukan sholat maghrib, ternyata matahari kembali terbit, kembali muncul, kembali naik ke atas, maka sholat maghrib itu harus diulangi. Karena memang waktu asar belum selesai, ya, Kalau waktu asam belum selesai berarti belum masuk sholat maghrib. Artinya sholat maghrib itu harus diulangi kedua kalinya setelah matahari terbenam yang kedua. Dan terbenam yang kedua ini tidak kembali muncul lagi. Dan fenomena matahari kembali terbit setelah tenggelam ini tidaklah fenomena yang mustahil, karena pernah terjadi ya, pernah terjadi di kejadian yang dialami oleh Sayyidina Ali karramallahu wajah. Jadi oleh para ulama fikih, hadis yang menceritakan ini digunakan sebagai dalil bahwa waktu asar itu belum habis bila matahari kembali muncul. Hadis itu menceritakan bahwa suatu hari Nabi tidur di pangkuan Sayyidina Ali. Dan di saat Nabi tidur, matahari tenggelam, matahari terbenam dan tenggelam. Dan di saat itu Sayyidina Ali merasa tidak enak membangunkan Nabi yang tidur terlelap. Jadi Nabi yang tidur dan belum melakukan sholat asar, kemudian waktu sholat asar itu habis, itu dikarenakan Sayyidina Ali tidak membangunkan Nabi karena beliau merasa tidak enak. Hingga di waktu itu Nabi tidak melakukan sholat asar karena waktu sholat telah habis ya. Dan setelah Nabi bangun, Sayyidina Ali menceritakan apa yang terjadi. Lalu setelah Sayyidina Ali selesai menceritakan itu, Nabi Muhammad berdoa kepada Allah. Allahumma innahu fi ta'atik wa fi ta'ati rasulik farudda syamsu ilaih. Nabi berdoa kepada Allah bahwa Sayyidina Ali ini merupakan orang yang taat kepadamu dan orang yang taat kepada utusanmu, taat kepada Allah dan taat kepada Rasul. Maka kembalikanlah matahari kembali terbit, kembalikanlah matahari kepadanya. Lalu seketika itu setelah Nabi selesai mengucapkan doanya, matahari kembali muncul, kemudian beliau berdua melakukan sholat asar. Jadi fenomena ini tidaklah fenomena yang ada di khayalan belaka, tetapi fakta sejarahnya, cerita hadisnya itu ada. Kemudian di kata jami'i kursi samsin, ini ditambah kata jami'i yang artinya adalah keseluruhan. Jadi tenggelamnya matahari yang menjadi akhir waktu sholat asar ini disyaratkan harus tenggelam semuanya. Artinya kalau tenggelam hanya sebagian, ini belum menjadi batas akhir waktu sholat asar. Dan hal ini berbeda dengan akhir waktu sholat subuh. Akhir waktu sholat subuh itu adalah terbitnya matahari. Jadi hukum fikih antara tenggelamnya matahari dan terbitnya matahari ini berbeda. Perbedaannya adalah kalau tenggelamnya matahari itu belum menjadi akhir waktu sholat asar sebelum semuanya tenggelam, sebelum seluruh bagian matahari tenggelam. Kalau akhir waktu sholat subuh itu munculnya matahari tidak diharuskan muncul semua, tetapi cukup muncul sebagian. Jadi sebagian matahari muncul itu sudah menjadi akhir dari waktu sholat subuh. Lalu apa yang membedakan keduanya? Perbedaan keduanya adalah sesuai penjelasan dari ulama fikih diistilahkan dengan ilhaqon lima lam yadhar lima yadhar. Jadi mengikutkan hukum matahari yang tidak terlihat ke yang terlihat. Jadi kalau matahari hanya tenggelam separuh, itu berarti separuhnya tidak terlihat, yang separuh terlihat, separuhnya menandakan waktu asar selesai, dan separohnya menandakan waktu asar belum selesai. Ini dimenangkan yang masih terlihat. Jadi matahari yang tidak terlihat ini hukumnya disamakan dengan matahari yang terlihat. Dalam arti selama masih ada yang terlihat, maka hukumnya seperti terlihat semua. Oleh karena itu, jika masih ada yang terlihat, maka waktu asar belum habis. Karena tadi ya, matahari yang tidak terlihat, ini hukumnya disamakan dengan yang terlihat. Kalau akhir waktu sholat maghrib, kebalikan dari sholat asar. Matahari yang muncul sebagian, itu matahari yang belum terlihat, ini berarti menunjukkan sholat subuh belum selesai. Dan matahari yang terlihat ini menandakan sholat subuh selesai. Dan tentunya hukum waktu sholat ini tidak bisa separuh-separuh ya. Dan sama seperti tadi, matahari yang tidak terlihat itu hukumnya disamakan dengan matahari yang terlihat. Oleh karena itu, walaupun hanya terlihat sedikit, itu waktu subuh sudah selesai. Karena yang tidak terlihat itu diikutkan ke yang terlihat. Dalam arti menandakan terbitnya matahari. Jadi sudah dikatakan terbit walaupun belum keluar semua ya. Walaupun belum keluar semua. Fa waktu maghribin minal ghurubi ila maghribi syafaqil ahmar. Setelah selesai waktu sholat asar, lalu masuk waktu sholat maghrib. Jadi waktu sholat maghrib itu dimulai dari ghurub atau terbenamnya matahari dan berakhir hingga maghribi syafaqil ahmar, hilangnya mega. Syafaq artinya mega, al-ahmar artinya yang berwarna merah. Jadi maghrib ini seperti halnya antara sholat maghrib dan sholat asar. Setelah selesai waktu sholat maghrib, maka otomatis masuk waktu sholat isya. Dan seperti halnya sholat duhur dan asar, maghrib juga waktunya dibagi menjadi beberapa waktu. Akan tetapi waktunya lebih sedikit ya, lebih sedikit dibandingkan asar dan isya. Sebab waktu sholat maghrib ini hanya dibagi menjadi lima. Hanya dibagi menjadi lima waktu. Waktu yang pertama adalah awal waktu. Awal waktu ini mencakup tiga waktu sekaligus ya. Mencakup tiga waktu sekaligus, yaitu waktu fadilah, waktu ikhtiar, dan waktu jawas bila karohah. Jadi walaupun pembagiannya hanya lima, tetapi bagian yang pertama ini dibagi, dimiliki oleh tiga waktu sekaligus, yaitu di awal waktu. Kemudian waktu yang kedua adalah waktu jawas. Waktu jawas bikarohah ya. Bikarohah artinya boleh tetapi beserta kemakruhan. Ini berakhir hingga waktu masih tersisa untuk melakukan sholat. Jadi masih bisa digunakan untuk melakukan tiga rakaat sholat maghrib. Kemudian yang ketiga ini waktu hurmah. Waktu hurmah yaitu berakhir hingga waktu tidak muat untuk digunakan sholat maghrib. Kemudian yang keempat waktu dorurah, yaitu waktu hilangnya penghalang kesahan sholat atau mani. Dan yang terakhir waktu uzur. Waktu uzur adalah waktu untuk seorang yang menjamak sholat maghrib beserta sholat isya dengan jamak takhir. Jadi waktu uzur ini adalah waktu sholat isya. Kemudian kata huruf ini makna huruf adalah bait ya. Jadi al-bu'du, al-huruf artinya al-bu'du, artinya jauh. Jadi yang dimaksud oleh para ulama fikih dengan kata huruf ini jauh. Jadi kalau biasa kita terjemahkan dengan tenggelam atau terbenam, tetapi makna aslinya adalah jauh. Kemudian untuk mengetahui tenggelamnya matahari, ini bisa diketahui dengan hilangnya matahari dan hilangnya matahari di ujung gunung ya. di ujung gunung dan di pepohonan, pepohonan-pepohonan yang berada di baratnya. Kalau matahari sudah hilang dari sana, sudah tidak terlihat dari ujung gunung, maka itu sudah dikatakan tenggelam. Tetapi hilangnya matahari itu harus disertai gelapnya langit di sebelah timur. Jadi matahari hilang di ujung gunung disertai dengan gelapnya langit di sisi timur. Jadi kalau hanya hilang saja tanpa bersamaan dengan gelapnya langit di sisi timur, itu belum bisa menandakan matahari telah tenggelam. Kemudian ada satu permasalahan yang dijelaskan di dalam kitab fikih, yaitu seorang yang berpindah tempat lalu dia menemukan waktu sholat yang berbeda. Yaitu andai kata ada seorang yang sholat maghrib, kemudian setelah dia selesai melakukan sholat maghrib, dia pergi ke satu tempat dan ternyata di tempat tujuan dia menemukan matahari belum tenggelam. Jadi di tempat pertama dia sudah melakukan sholat maghrib karena sudah tenggelam matahari, di tempat tujuan, di tempat kedua, dia menemukan matahari belum tenggelam. Orang yang seperti ini dia harus mengulangi sholat maghrib ya. Dia harus mengulangi sholat maghrib karena walaupun sholat ini hubungannya dengan waktu, tapi tempat juga mempengaruhi. Jadi waktu yang digunakan sebagai waktu sholat itu adalah waktu di tempat yang ditempati saat itu. Maka dari itu, andai kata seperti yang saya jelaskan tadi, andai kata seorang menemukan dua waktu yang berbeda, maka dia juga memiliki hukum sholat yang berbeda pula ya, sesuai dengan waktu yang ditempati. Kemudian mengenai dalil dari batas waktu sholat maghrib yang dibatasi ila maghribi syafaqil ahmar, ini berdasarkan dari hadis sabda Nabi Muhammad SAW, waktul maghribi malam yaghibi syafaq. Waktu maghrib itu selama mega belum hilang. Jadi Nabi pernah bersabda bahwa waktu maghrib malam yaghibi syafaq, selama mega belum hilang. Dan di kata hadis itu tidak memberi catatan ahmar, tidak memberi catatan mega yang berwarna merah, akan tetapi di dalam bahasa Arab jika seorang mengucapkan mega saja, bila seseorang mengucapkan asyafak tanpa menambahkan keterangan setelahnya, tanpa menambahkan keterangan warna setelahnya, maka yang dimaksud adalah mega merah. Jadi walaupun di dalam hadis tadi Nabi tidak menyebutkan kata ahmar, tetapi kata syafak itu maknanya dipastikan yang dimaksud adalah mega yang berwarna merah. Karena tadi ya, kalau kata syafak tanpa ada tambahan kata lain, maka yang dimaksudkan adalah mega yang berwarna merah. Kemudian tentang perbedaan ulama mengenai batas waktu sholat maghrib. Yang di dalam Fathul Mu'in ini dijelaskan waktu maghrib berakhir ila maghribi syafaqil ahmar. Batas ini adalah pendapat Imam Syafi'i yang dikenal dengan qaul qadim. Jadi qaul qadim adalah pendapat Imam Syafi'i di saat beliau masih bermukim di Irak. Jadi qadim itu artinya dahulu ya. Pendapat Imam Syafi'i itu ada dua, ada qadim, ada jadid. Kalau qadim artinya dahulu, yaitu saat Imam Syafi'i masih berada di Irak. Dan oleh para ulama, bila ada perbedaan antara qaul qadim dan jadid, maka dimenangkan qaul yang jadid karena lebih baru ya. Akan tetapi memenangkan qaul jadid itu mengecualikan beberapa masalah, mengecualikan 17 masalah. Salah satu dari masalah itu adalah tentang waktu maghrib ini. Jadi walaupun waktu maghrib yang dibatasi dengan hilangnya mega merah ini adalah qaul qadim, tapi khusus di dalam hal ini qaul qadim ini lebih dimenangkan oleh para ulama dibandingkan dengan qaul jadid. Lebih bisa dibuat sandaran atau muktamad ya. Kemudian qaul jadid di waktu maghrib, qaul jadid di waktu untuk waktu maghrib, untuk batas waktu maghrib adalah berakhir setelah seseorang melakukan beberapa hal. Jadi kalau qaul jadid itu pendapat Imam Syafi'i yang beliau sudah bermukim di Mesir. Jadi Imam Syafi'i itu akhir hayat beliau dimakamkan di Mesir. Jadi kalau qaul qadim beliau masih berada di Irak, kalau qaul qadim beliau sudah berada di Mesir. Kalau pendapat qaul jadid Imam Syafi'i, waktu maghrib itu berakhir setelah berlalunya waktu untuk melakukan beberapa hal. Beberapa hal itu adalah wudu, menutup aurat, azan dan iqomah, dan melakukan sholat 5 rakaat. Jadi ini sama seperti keterangan yang ada di Fathul Qorib ya. Di Fathul Qorib juga dijelaskan bahwa batas akhir waktu sholat maghrib ini ada perbedaan, ada 2 qaul, yaitu qaul qadim dan qaul jadid. Jadi menurut qaul jadid, selama waktu untuk melakukan wudu, menutup aurat, azan dan iqomah, dan juga 5 rakaat ini selesai, maka waktu sholat maghrib sudah selesai ya, sudah berakhir. Akan tetapi walaupun penjelasan ulama seperti yang saya jelaskan tadi, yaitu keterangan di Fathul Mu'in ini mengikuti qaul qadim, tetapi menurut 2 ulama yang hampir sebagian besar pendapatnya bertentangan, yaitu Imam Romli dan Ibnu Hajar, ternyata beliau berdua dalam hal ini sepakat. Antara Imam Romli di kitab Nihayah dan Ibnu Hajar di kitab Tuhfah, beliau berdua sepakat bahwa pendapat pertama tadi, yaitu pendapat yang dijelaskan di Fathul Mu'in ini, tidak merupakan qaul qadim tetapi qaul jadid. Jadi batas waktu isya, ya batas waktu salat maghrib yang dibatasi dengan hilangnya mega merah ini menurut Ibnu Hajar dan Romli bukanlah qaul qadim tetapi qaul jadid. Mengapa beliau berdua mengatakan demikian? Sebab Imam Syafi'i memberi catatan pendapat ini dengan kesohihan hadis. Jadi di dalam kitab Al-Imla, di dalam kitab Al-Imla karangan Imam Syafi'i, beliau berpendapat bahwa akhir sholat maghrib itu diakhiri dengan hilangnya mega merah, itu diberi catatan bila memang hadis yang menjelaskan ini sahih. Jadi di saat Imam Syafi'i menulis pendapat ini, beliau belum menentukan apakah hadis yang menjadi dalil waktu sholat maghrib ini sahih atau belum, sahih atau tidak ya. Ternyata oleh para ulama hadis yang menjelaskan ini sahih ya. Beberapa hadis yang menjelaskan akhir waktu sholat maghrib ini ternyata diteliti ulama terbukti sahih. Oleh karena itu maka pendapat yang ada di Fathul Mu'in menurut Imam Romli dan Ibnu Hajar ini bukanlah termasuk pendapat qaul jadid. Bukanlah termasuk pendapat qaul qadim, tetapi termasuk pendapat qaul jadid.